بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله Para pendengar sekalian, barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan insyaallah taala mengenal beberapa hukuk zaujaini. Dan kita telah sampai kepada hukukuz zauj ala az-zaujah. Bagaimana hak suami bagi istri atau kewajiban seorang istri di hadapan suaminya. Walhamdulillah kita telah sampai pada poin yang kelima pada kesempatan yang lalu. Maka kita masuk poin yang keenam. Kata muallif, di antara hukukuz zaujah ala zaujah alaiha bil qana'ah wa adamu al mutalabah fawqa taqati. Bagi istri, hendaklah selalu bersikap qanaah, ya, dan tidak menuntut kepada suami di luar kemampuan, di atas kemampuan suami. Yakni bersikap qanaah, menerima apa yang telah diberikan oleh suami dan ridha dengan pemberiannya. Mensyukuri yang diberikan suami dan tidak menuntut di luar kemampuannya. Ini adalah yang harus selalu dipahami oleh istri. Seorang wanita yang salihah, yang mengenal agamanya, dia akan selalu berusaha hidup penuh dengan qanaah. Dan kalau kita melihat orang yang paling qanaah dalam sejarah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dia adalah teladan kita semuanya. Rumah tangga beliau adalah rumah tangga yang perlu kita untuk meneladani. Istri-istri beliau adalah ummahatul mukminin. Ibu-ibunya kaum mukminin. Sehingga wanita salihah, wanita mukminah, dia akan berusaha menjadi wanita yang mencontoh kesolehan para istri-istri Nabi. Ya, maka lihatlah bagaimana keadaan kondisi keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini istri-istri beliau menghadapi kondisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikisahkan oleh Aisyah istri beliau, hadis yang pertama tentang sikap qanaahnya istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ma syabi'a alu Muhammadin min khubsin khubsi sya'irin yaumaini mutatabi'aini hatta qabadahu Allah. Diterangkan oleh Aisyah, tidak pernah keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa kenyang dari roti yang terbuat dari syair, ya, selama yaumaini mutatabi'in, selama dua hari berturut-turut, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan nabinya. Hadis ini muttafaq alaih dari Aisyah radhiyallahu an. Dalam lafaz yang lain, mundu qatimal Madinah, semenjak beliau datang ke kota Madinah. Ya. Min ta'amil birri thalatha layalin tiba'an. Yakni tidak pernah kenyang selama dua hari berturut-turut. Nah, semenjak beliau hijrah ke Madinah. Ini hadis muttafaqun alaih. Ya, ini adalah kondisi ekonomi rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah keadaan kondisi kehidupan orang yang terbaik dari umat ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata apa yang dihadapi oleh rumah tangga beliau, para istri-istri bersabar, sehingga menjadi teladan bagi kita para wanita-wanita muslimah. Ya. Bahkan kalau kita lebih jauh melihat bagaimana qanaahnya istri-istri beliau, nah, menghadapi kondisi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mensikapi kekurangan masalah dunia, dikisahkan dari Urwah. Urwah adalah putra daripada Asma binti Abi Bakar. Nah, Urwah pernah mendengar bahwasanya bibinya, saudara dari ibu, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, bercerita, wallahi ya ibna ukhti, inna kunna lananzura ilal hilal summal hilal summal hilal. Ya, demi Allah, wahai keponakanku, anak laki-laki dari saudara perempuan, keponakan, sesungguhnya kami menunggu satu hilal, kemudian hilal berikutnya, kemudian hilal berikutnya. Berarti berapa hilal? Tiga ahillah. Fisyahrain, dalam dua bulan. Wa ma'uqida fi abyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naru. Dan tidak dinyalakan. Tidak dinyalakan api di rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bayangkan tiga kali hilal berturut-turut. Hilal itu awal bulan. Setiap kali keluar bulan di awal bulan itu namanya hilal. Jamaknya ahillah. Dan Aisyah menceritakan bahwa di antara qanaah yang dilakukan, sikap qanaah yang dimiliki oleh para wanita-wanita salihah, istri-istri beliau selama dua bulan, rumah istri-istri Nabi tidak dinyalakan apa? Api. Maknanya apa? Tidak dinyalakan api. Benyar. Libur masaknya nih. Libur masak ya. InsyaAllah. Luar biasa. Bayangkan kalau ada di antara kita. Mungkin libur tidak masak, tapi pergi ke warung, tinggal pesan SMS datang. Tidak seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna yang dimaksud memang benar-benar kondisi pada saat itu benar-benar tidak ada yang mau dimasak. Inilah qanaah yang dihadapi oleh istri-istri beliau. Ya, luar biasa. Dan keluarga beliau bersabar menghadapi yang seperti ini. Dan mertuanya juga sabar ya. Sabar Ustaz ya. Abu Bakar, Umar itu kan mertuanya juga. Iya Ustaz. Insyaallah. Luar biasa akhlak mereka. Kehidupan yang dipenuhi dengan kebaikan. Mengharap kampung akhirat. Ya. Dan ini hendaknya menjadi teladan bagi kita semuanya. Karena kadang kita sabar, istri sabar, tapi kadang orang lain yang tidak sabar melihat ya. Iya, saat mertua mungkin. Mungkin mertuanya SMS ini. Iya, luar biasa. Akhlak yang baik yang dimiliki oleh para sahabat. Maka keponakannya Aisyah, yaitu Urwah, bertanya, "Fama kana yu'ishukum?" Lalu, kalian, wahai Aisyah, wahai Bibi, bisa hidup dengan apa? Makannya apa? Qalat al-aswada. Yakni at-tamru wal-ma'u. Kami bisa mempertahankan hidup. Naam, menjaga kehidupan kami, mempertahankan hari-hari kami selama 2 bulan dengan makan kurma. Wal-ma'u dan air. Ya modalnya ini. Kurma dan air. Karena kurma ya luar biasa, tidak perlu dimasak. Sudah masak sendiri. Ya. Dan air. Illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ziran. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya tetangga dari Ansar. Ya. Orang Ansar ini baik. Ya. Keluarga Ansar ini, tetangga ini baik. Kanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha fayasqinahu. Dia memiliki beberapa kambing yang bisa diperas. Maka mereka memeras air susunya, kemudian dikirimkan kepada kami. Ya, itulah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dan hadis ini muttafaqun alaih. Para pendengar sekalian, kaum muslimin yang kami hormati dan kami cintai, sikap qanaah yang dimiliki oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sifat yang dimiliki oleh para wanita-wanita salihah mukminah. Iya, dan sulit mungkin pada zaman-zaman seperti ini kita mendapatkan sejarah yang seperti ini. 2 bulan mempertahankan hidup, keluarga utuh, ya, bahagia, damai, sejahtera. Naam, dengan mempertahankan keimanan, rumah tangga, walaupun makan dengan air dan kurma saja selama 2 bulan. Ya, para pendengar sekalian, karena sering kita mendengar konflik rumah tangga muncul akibat istri yang kurang qanaah. Ya, kurang menerima pemberian kebaikan apa? Suami. Dikasih seberapa pun habis. Yang lebih parah lagi, tidak bersyukur. Maka hak yang harus ditunaikan setelah qanaah adalah bersyukur atas pemberian suami. Ya, karena disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dari Jalal Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni ra'aitu al-jannah wa uritu Dalam riwayat au uritu al jannah. Aku diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla jannah. Fatanawaltu minha unqudan walau akhadtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya wa ra'aitun nara. Juga aku diperlihatkan, aku melihat neraka. Falam arakal yaw mandoran qat. Dan beliau menegaskan, wa ra'aitu aksara ahliha an-nisa. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Sahabat bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa para wanita itu banyak dimasukkan ke dalam neraka? Bikufrihinna, karena sebab kufurnya mereka. Kila yakfurna billah, apakah karena wanita itu banyak kufur kepada Allah? Qala yakfurna al-ashir, bukan, mereka kufur, ingkar kepada keluarga. Mereka kufur dengan suami, yakni yakfurna al-ihsan, mereka mengingkari kebaikan-kebaikan suami. Walau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qatt. Kalau seandainya engkau wahai suami berbuat baik sepanjang masa, ila dahr, sepanjang masa kepada salah satu dari mereka, kemudian dia melihat padamu sesuatu dari kekurangan. Qalat, wanita itu akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qabb. Kami tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun padamu. Jadi, qona'ah, sikap menerima apa yang diberikan suami adalah sifat wanita-wanita salihah. Dan sikap tidak bersyukur, ya, adalah sifat-sifat wanita-wanita yang mereka tersungkur ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Tidak mensyukuri kebaikan yang diberikan suami. Setiap bulan sudah diberi jatah, misalnya, ya. Memang suaminya gajinya segitu. Bulanannya dia dapat masukan cuma segitu. Ya. Untuk diperse, dikeluarin lebih banyak lagi sudah tidak bisa keluar. Gitu. Memang netesnya cuma segitu. Sudah pol ini satu ya. Pol gitu. Suruh mengeluarkan segala tenaganya ya. Keluarnya cuma netesnya kayak gitu. Tidak banter netesnya gitu. Masing-masing orang sesuai dengan kemampuannya. Tapi kadang wanita itu tidak syukur. Akhirnya apa? Kufur. Sudahlah. Kalau kamu sudah tidak bisa diharapkan keluar duitnya lebih banyak, saya keluar aja lah. Ya, dari rumah ini saya mau nyari masukan yang lebih besar. Akhirnya kadang istri meninggalkan keluarga. Anaknya, pekerjaan rumah tangganya. Akhirnya apa? Dia keluar meninggalkan suami dan anaknya dan pekerjaannya. Sebab apa? Karena tidak bersyukur kepada Allah. Coba kalau dia bisa bersikap seperti istri-istri Nabi. Mungkin kondisi keluarganya tetap harmonis, rukun-rukun, ya. Akan selalu muncul rasa menikmati dengan apa yang ada. Ya, itu bukan sekedar makan saja. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang sangat tawadhu. Ya, sampai tempat tidurnya saja. Dari Aisyah radhiyallahu anha, firasnya Rasul, tempat tidurnya beliau, min adamin khasfuhu lifun, itu terbuat dari adam. Adam kata para ulama, yakni jildul matbukh, kulit yang sudah disamak. Walif, lif, yakni kalau di kita tepes yang di, sudah dikeringkan itu untuk empuk-empuk ya, biar empuk. Iya, tidur nyaman. Luar biasa. Jadi itulah tempat tidur beliau. Ya, sungguh luar biasa. Bersyukur dengan apa yang ada. Ini akan membawa kenikmatan yang lebih besar. Ya, beda dengan kita ya. Insyaallah tempat tidurnya bisa lapis dua. Ya, sudah pakai tikar. Di atasnya ada kasur, di atas kasur ada apa lagi? Spring bed ini, sah. Luar biasa. Demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kondisi fakir seperti itu, ya. Namun kadang beliau juga mendapatkan makanan, rezeki yang lain. Ya, bukan seperti itu terus menerus. Kadang beliau juga makan dengan lauk. Ya, bahkan beliau pernah makan dengan kambing. Ya, beliau pernah minum air yang dingin. Ya, sampai pernah beliau bersama Abu Bakar dan Umar di suatu malam keluar dan kemudian dijamu oleh salah satu sahabat Ansar. Ya, maka kemudian beliau pun makan minum, ya, dari hidangan tersebut. Bahkan kata Anas bin Malik, putian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilahmin, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangkan di hadapannya daging. Farufi'a ilaihi az-zira', maka dihadapkan kepada beliau paha kambing tersebut. Kenapa? Wa kana tu'jibuhu fa nahasha minha. Karena yang beliau suka dengan daging kambing adalah pahanya. Ya. Ini hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Syarah, yakni penjelasan tentang Syama'il Muhammadiyah. Ini menunjukkan kalau memang ada makanan, ya dimakan. Kalau tidak ada, ya bersabar menghadapi kesulitan. Jadi, itulah sikap qona'ah, menerima pemberian Allah Azza wa Jalla, mensyukuri dengan apa yang ada, ya, dan bersabar di saat mendapatkan kondisi memang tidak ada. Beliau juga pernah makan daging kambing. Bahkan, beliau juga pernah makan daging dajjaj. Dajjaj itu apa? Ayam ini. Ayam. Ya. Maka Rasulullah SAW pernah makan lahmat dajjaj. Daging ayam. Ya. Suatu saat, ketika Abu Musa al-Asy'ari didatangkan daging ayam. Kemudian, dia mengatakan, fa inni ra'aitu. Ketika dihidangkan daging ayam, orang-orang minggir. Namun Abu Musa mendekat makan. Kenapa? Dia berdalil, fa inni ra'aitu Rasulullah ya'kulu lahmat dajjaj. Karena aku melihat sendiri beliau makan daging ayam. Ya. Ini dalil yang dibawakan oleh Abu Musa dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab penjelasan tentang Syama'il Muhammadiyah. Jadi pada suatu keadaan ketika kondisi tidak ada yang dimasak, dia tidak masak. Pada kondisi tertentu, memang karena ada makanan, ya makan. Walaupun pakai apa tadi? Daging kambing atau daging ayam. Tapi ketika kondisi memang tidak ada daging, tidak ada ayam, ya pakai lauk yang ada pada hadapan beliau. Ya. Ni'mal idam al-khallu. Tidak bisa enak-enaknya lauk itu khal. Kalau diterjemah sebagian itu cuka atau apa ya. Khal namanya. Sehingga keadaan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keluarga yang penuh diiringi dengan qona'ah dan diiringi pula rasa syukur. Terlebih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Bazzar wal Baihaqi wal Hakim dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya As-Sahihah, la yanzurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha. Allah tidak memandang ila imra'atin, kepada wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya. Ya. Wa hiya la tastaghni anhu, dan dia tidak merasa membutuhkan suaminya. Ya. Allah tidak memandang wanita yang tidak mensyukuri kepada kebaikan suaminya. Wa hiya la tastaghni anhu, dan dia tidak pernah merasa cukup, ya, merasa dirinya serba mencukupi dirinya, tidak merasa membutuhkan suaminya. Hadis riwayat Bazzar, Wal Hakim, Wal Baihaqi, dan disebutkan dalam kitab As-Sahihah Asy-Albani nomor 289. Oleh karena itulah sikap bersabar atas segala kekurangan yang dihadapi adalah sikap-sikap hak-hak yang harus diperhatikan oleh seorang istri. Jangan sampai ketika kondisi suami lagi urusan dunianya mungkin kurang lancar, ya. Ekonominya lagi terkena apa? Krisis ini, Ustaz. Badai krisis. Jangan kemudian, barakallahu fikum, menyakiti suami. Entah menyakiti dengan lisan, entah menyakiti dengan perbuatan, ya. Kenapa? Istri-istri yang solehah tidaklah demikian. Sampai Nabi mengancam, la tu'zi imra'atun zaujaha fid dunya, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya. Ya, dari hadis Mu'adz bin Jabal. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya fid dunya, di dunia ini, ila qalat zaujatuhu, kecuali istri dari suami itu berkata, yakni istri yang ada di surga, zaujatuhu minal huril 'ain, istri yang ada di surga dari para bidadari yang bermata jelita. La tu'zi, katanya. Wahai wanita, jangan kamu menyakiti laki-laki itu. Hah? Qatalakallah fa innama huwa indaki dakhilun. Karena suami bagi kamu itu adalah dakhil, orang yang hadir di hadapanmu. Yusiku ayufarikoka ilaina. Kami khawatir hampir-hampir dia akan berpisah denganmu, akan bertemu dengan kami. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi bi isnadin, dengan sanadnya na'am, hadis nomor 1174. Sehingga seorang istri jangan bermudah-mudah menyakiti suami gara-gara tadi apa? Tak kala diuji dengan kefakiran, dia sudah kerja dari pagi sampai sore, ya. Sudah kayak gitu rajin ngaji lagi, ya. Sebulan sekali atau sepekan sekali. Jangan disakiti. Ya, sudah usaha, sudah banting apa? Banting tulang, tulang banting. Tulang meresapai ini. Pokoknya sudah mati-matian. Ikhtiar. Usaha ini belum berhasil, cari usaha lain. Sudah berusaha. Jangan disakiti. Iya. Karena apa? Menyakiti dia, maka istri yang ada di surga itu mengatakan, jangan engkau menyakiti dia, karena dia itu dakhil. Orang yang datang kepadamu yang bisa berpisah denganmu. Ya. Inilah beberapa hak-hak, yakni qanaah, dan juga diiringi dengan rasa syukur atas segala kebaikan suaminya. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Segala salah dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum. Saudaraku muslim dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kini kita menginjak sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, Ustaz. Iya. Apabila suami menyentuh istri tanpa sengaja dalam keadaan sudah berwudu, apakah membatalkan wudunya tersebut, Ustaz? Pertanyaan ini dari saudara AM Banjarnegara. Silakan, Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang suami menyentuh istri. Ya. Iya, Ustaz. Tentu ini sebaliknya, satu hukumnya, Ustaz. Atau sebaliknya. Dalam kondisi sudah wudu. Hal yang qudul wudu, apakah itu membatalkan wudu? As-sahih, yang sahih di antara aqwal para ulama kita rahimahumullah, bahwa seorang suami menyentuh istri mubasyarah, langsung tanpa ada ha'il, itu la yang qudul wudu, tidak membatalkan wudu, sawa'un kana al-mas bisyahwah aw biduniha, entah menyentuhnya itu teriring dengan syahwat atau tidak. Mad dalil ala dzalik, dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istri-istrinya, walam yatawaddha, setelah beliau wudu mencium sebagian istri-istrinya dan beliau sholat dan tidak berwudu sebelumnya. Maknanya beliau setelah wudu mencium sebagian istri beliau dan langsung sholat, tidak mengulang wudunya. Bahada dalil menunjukkan bahwa menyentuh istri itu tidak membatalkan wudu. Yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, maka beliau salat di tempat tidurnya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika mau sujud turun, beliau memegang kaki Aisyah dan Aisyah menekuk kakinya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa sujud di tempat tersebut. Kenapa? Karena tempat yang sangat sempit. Ya. Karena kondisi tempat yang sempit sehingga beliau sholat di tempat Aisyah radhiyallahu anha dengan cara tadi, agar kakinya diangkat, agar Nabi SAW bisa melakukan sujud di tempat tersebut. Dalilnya wajhul istidlal, kata ulama, berarti Nabi SAW memegang tubuh beliau di saat sholat malam, dan ini dilakukan dan beliau tidak membatalkan sholatnya. Kalau seandainya menyentuh istri itu membatalkan wudu, niscaya beliau akan membatalkan sholatnya dan mengulang wudunya. Yang ketiga, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah, awlamastumun nisa, atau kalian lamastumun nisa. Lamasa di sini asal bahasanya adalah menyentuh. Secara lughah, lamasa itu adalah menyentuh. Sehingga dipahami oleh sebagian ulama kita seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengartikan lamasa menyentuh itu membatalkan wudu. Namun pendapat di antara pendapat para ulama seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mufassir hadhil ummah, penafsir Quran dari umat ini, bahwa lamastumun nisa dalam ayat ini adalah al-jima. Dan ini adalah pendapat yang ashah, yang paling sahih di antara kaul ulama. Iya. Dan ini riwayat terambil dari kalangan jamaah minas sahabah wa tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kesimpulannya, di antara fatwa ulama lajnah da'imah juga, di dalam fatwa lajnah da'imah disebutkan hal yang seperti ini, merojihkan pendapat bahwa menyentuh istri atau sebaliknya istri menyentuh suami setelah wudu itu tidak menjadikan sebab batalnya wudu. Wallahu a'lam bisawab. Tapi pertanyaan yang kedua ini, Ustaz. Ya. Apakah kakak atau adiknya mertua itu mahram ataukah bukan? Kemudian apakah boleh untuk membuka cadar di depan mereka? Ya. Pertanyaan ini dari 085-328-437-sekian-sekian-sekian. Tafadhal, Ustaz. Ya. Barakallahu fikum. Kakak atau adiknya mertua? Iya, Ustaz. Iya. Mungkin pertanyaan ini disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Bagaimana Allah Ta'ala menasihati kepada para wanita-wanita mukminah agar mereka benar-benar menjaga kehormatan mereka, menundukkan pandangan mereka. Faqulil mu'minat yaghbudna min absarihin wa yahfadna furujahun. Katakan wahai Muhammad kepada wanita-wanita mukminah agar menundukkan pada sebagian pandangan mereka dan agar mereka menjaga tayyib kemaluan-kemaluan mereka. Ya, menjaga kehormatan mereka dari disentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya atau dari dipandang atau memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah mereka itu menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali apa yang nampak darinya. Yani kata ulama, yang nampak darinya as-siyab adh-dhahirah, pakaian luar yang nampak. Ya, yang tidak mungkin ditutup. Itu kata Allah Ta'ala, وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Hendaklah mereka menurunkan kerudung dari kepala sampai di atas dada-dada mereka. Ya, sehingga dari kepala rambut tertutup, leher tertutup, sehingga bagian dada juga apa? Tertutup. Itulah yang namanya jilbab. Sampai ke bawah. Diturunkan sampai ke bawah. Wala yubdina zinatahunna. Lalu Allah katakan, jangan mereka itu menampakkan perhiasan-perhiasan itu. Tayyib. Illa libu'ulatihinna. Ya, ini setelah mereka berpakaian yang rapat, sempurna tadi. Jangan menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Kecuali boleh menampakkan kepada siapa? Libu'ulatihinna. Suami-suami mereka, suami sendiri. Jadi kalau di hadapan suami, berdandan yang rapi. Jilbabnya boleh diapakan? Dilepas ini. Kan, ya? Boleh. Ya, boleh. Jangan di depan suami ditutup terus. Ya, tidak benar. Dibuka, bahkan berdandan yang rapi. Yang kedua, au abaihinna. Atau bapak-bapak mereka sendiri. Au aba ibu ulatihinna, atau bapaknya suami. Bisa yang dimaksud adalah bapaknya sendiri atau bapaknya suami. Berarti morotuo. Ke atas. Ke atas maksudnya apa? Bapaknya mertua juga gitu. Kakeknya. Ya? Iya, kakeknya. Bukan kakaknya. Bukan kakaknya, tapi apa ya? Kakek. Sana. Kakeknya. Bedakan kakak dan kakek. Ke atas. Al-jad wa in'ala. Kata Syekh Nasir As-Sa'di. Yang dimaksud abaihin, bapaknya sendiri. Atau bapaknya mertua. Wal-jad wa in'ala. Kakek. Kakek laki-laki. Ke atas. Kakeknya kakek. Kakeknya kakek. Kakek-kakeknya. Terus ke atas. Apa bahasa kita? Kakek. Di atas kakek apa? Buyut. Di atas buyut? Tangga. Tangga. Di atas tangga? Allah alam sana. Wareng. Nah, itu ke atas ya. Nah, adapun menyamping tidak. Au abnaihin, atau anak-anaknya mereka sendiri. Ya, au abnai buulatihin, ya, atau anak laki-laki suaminya. Maksudnya gimana? Misalnya ada seorang istri nikah sama duda ya. Duda ya, duda. Sudah punya anaknya. Sudah ya. Punya anak, laki-laki tapi. Ya. Misalnya penyiar, nikah sama wanita, janda. Bawa anak, Abu Sofyan ini bawa anak ini, laki-laki. Maka ketika sudah melakukan dukhul, ya, hubungan suami istri, begitu, bermalam pengantin, maka otomatis anak laki-lakinya suami itu adalah sudah menjadi apanya? Mahramnya. Kalau belum tuhul, maka belum. Artinya kalau belum tuhul, maksudnya kalau tiba-tiba sang suami mencerai, nah lalu anaknya laki-laki kalau sudah besar menikahi janda bapaknya, kalau belum tuhul, karena belum tuhul. Syaratnya di situ kata ulama adalah ad-tuhul. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau sudah tuhul, maka menjadi mahram. Maksudnya si perempuan dengan suami tadi. Sehingga anaknya laki-laki jadi mahram kalau sudah dukhul. Wallahu a'lam bishawab. Terusnya, au ikhwanihinna, atau saudara laki-lakinya. Saudara laki-laki perempuan, berarti kakak, adik, bisa seayah atau seibu. Saudara laki-laki, bisa seayah atau seibu, atau saudara kandung. Au bani ikhwanihinna, atau anak laki-laki, saudara laki-laki. Apa itu? Keponakan ini. Keponakan. Au bani akhwatihinna, atau anak laki-laki dari saudara perempuan. Ya, sama keponakan. Au nisaihinna, atau wanita-wanita mereka. Au ma malakat aymanuhun, atau budak-budak yang dimiliki oleh wanita-wanita itu. Ya. Atau awit tabi'in, atau pelayan ghairi ulil irbah minarijal, yang tidak memiliki keinginan syahwat untuk menikah. Ya. Dan yang terakhir, awit tifli ladzi lam yadharu ala auratin nisa, anak-anak kecil yang belum bisa mengetahui aurat para wanita, belum mumayyiz. Ya. Belum mumayyiz. Kalau sudah mumayyiz walaupun anak-anak, maka hendaklah dia menjaga auratnya tadi. Itu dalam surat An-Nur ya, ayat 31 yang disebut bagi wanita siapa yang perlu untuk dijaga daripada auratnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi kesimpulannya kakak atau adiknya mertua ini bukan mahram, Ustaz ya. Kesimpulannya dari ayat ini bukan. Saudara sepupunya, Ustaz, bagaimana? Saudara sepupu maksudnya? Anak dari uaknya maksudnya. Iya. Apakah ini termasuk mahram juga atau tidak? Karena biasanya ada keterkaitan hubungan yang sangat erat ini, Ustaz, ya, dengan saudara sepupu. Anaknya Pak D. Anaknya Pak D, ya, atau gule dan sebagainya, Ustaz. Gule. Ya, kalau itu masih boleh menikah. Boleh. Bukan mahramnya, Ustaz, ya? Ya, berarti bukan. Oh, iya. Berarti bukan, tapi masih kerabat. Kerabat, ya, Ustaz. Kerabat, tapi bukan? Bukan mahram. Artinya menikah masih boleh. Boleh, Ustaz, ya. Boleh, iya. Boleh. Saya punya adik laki-laki, saya punya anak laki-laki, adik saya punya anak perempuan. Jadi besan sama adik. Dengan adik satunya. Sehingga itu bukan mahram, harus dijaga itu. Iya. Iya, tapi juga kelahiran, Ustaz. Iya, kum.